Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, saya kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Masjid Al-Hidayah di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim di Jakarta dan sekitarnya, dan juga para hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kondisi-kondisi yang mustajab. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas kondisi yang keberapa? Yang ke 9. Tok? Hah? 7? 8? 9. Yang ketujuh apa? Doa orang tua untuk anaknya. Entah doa itu baik atau buruk. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan? Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Ini yang keberapa? Ini yang kedelapan. Yang kesembilan? Ketika terbangun di malam hari, kemudian membaca doa. Doanya apa? Nah, oke. Oke, udah hafal belum? Hah? Lu seminggu masa orang hafal, bro? Hah? Ketika membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus? Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma gfirli. Sudah praktek? Kapan? Oh, enggak bangun. Bangunnya ketika pagi hari ya. Masya Allah, masa seminggu kayak gitu terus? Ya, kebangetan teman lah. Ini adalah salah satu momen yang mustajab. Berarti itu yang ke-9 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki yang ke-10 dan yang ke-11 insyaallah. Yang ke-10. Kondisi apa seorang hamba doanya akan mustajab? Yang ke-10 adalah manakala dia tekun dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba taat, maka doanya semakin mustajab. Bukan hanya untuk dirinya, dan juga untuk siapa? Orang lain. Makanya salah satu bentuk tawassul adalah tawassul yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan doanya orang soleh. Kenapa dengan doanya orang soleh? Enggak sembarangan Enggak sembarang orang. Kenapa? Karena doanya orang yang saleh itu mustajab. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasannya semakin seorang hamba taat kepada Allah, maka doanya akan semakin mustajab. Sebuah hadis qudsi. Sebuah hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis yang isinya adalah firman Allah. Firman Allah yang dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kalau Al-Qur'an firman Allah juga, tapi ada dalam apa? Mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah tapi dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Barang siapa memusuhi waliku. Siapa waliku? Kekasihku. Kekasih Allah. Siapakah kekasih Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagaimana yang Allah definisikan dalam Al-Quran. Bahwasannya kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kalau kita memusuhi orang yang beriman dan bertakwa, berarti Allah mengumumkan perang. Kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi tadi. Yang mengumumkan perang siapa? Allah. Wah, luar biasa ini. Kok berani-beraninya melawan? Melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan orang yang beriman dan bertakwa. Jangan sampai kita memusuhi orang yang beriman dan bertakwa. Apalagi kadang-kadang ada orang memusuhi orang yang beriman dan bertakwa, sumbernya karena gosip. Sumbernya karena apa? Gosip jerene-jerene. Ini yang kadang-kadang membuat orang menjadi membenci seorang yang beriman dan bertakwa. Maka hati-hatilah. Kalau misalnya tidak jelas betul berita itu, hanya sekedar jerene dan jerene, maka jangan diterima. Karena ketika kita melihat lahiriah seseorang beriman dan bertakwa, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada selentingan yang kita sendiri juga belum tahu persis apakah selentingan itu betul atau tidak. Yang namanya berita itu kan seringkali sampai ke telinga kita setelah dibumbui dengan sekian bumbu. Ana wong tabrakan. Kepriwe ora apa-apa kok lecet-lecet. Tapi kalau sudah sampai ke orang ke-10 bisa berbeda beritanya. Weh, ana wong kecelakaan kepriwe? Wah, getihe mantul-mantul. Padahal kenyataannya apa? Kelihatannya cuma cacat-cacat saja. Kenapa? Karena pindah-pindah. Jadi berantai. Pesan apa? Pesan berantai setelah lewat orang kedua, ketiga. Orang kedua nambah titik. Orang ketiga nambah titik maning. Orang keempat nambah titik maning. Oh, titik. Jadinya ya, akeh tambahannya. Akhirnya menyimpang 180 derajat dari berita yang ada. Dari berita yang hakiki. Maka manakala kita menerima berita tentang saudara kita, dan kita mengetahui saudara kita ini adalah orang yang beriman dan bertakwa, dia berusaha untuk memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan keburu-buru untuk mengambil sikap. Karena bisa jadi berita yang sampai ke telinga kita adalah berita yang dusta. Berita yang dusta. Maka syukur-syukur kalau kita dengar berita gitu, ya kalau kita bisa ya kita datang ke orang itu. Saya kok dengar jenengan katanya kayak gini-gini, benar apa enggak? Wah, itu enggak benar itu. Wah, berarti beritanya sih suara benar. Atau misalnya iya betul, tapi saya punya dalil misalnya. Dalil saya kayak gini. Dengan seperti itu kita tidak terjerumus kepada perilaku orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, apa artinya waliku? Kekasihku, maka sesungguhnya aku, siapa aku di sini? Allah mengumumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Dan seorang hamba tidaklah melakukan suatu amalan untuk mendekatkan dirinya kepadaku melebihi yang akan aku cintai, melebihi kecintaanku terhadap amalan yang hukumnya wajib. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang hukumnya wajib. Makanya definisi atau orang yang muktasid, orang yang pertengahan, ini yang mending. Kan orang pernah kita jelaskan di sini, orang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang sabiqun bil khairat. Yang kedua adalah orang yang muktasid. Yang ketiga adalah zalimun li nafsihi. Yang pertama, sabiqun bil khairat, adalah orang yang berada di garis terdepan dalam masalah ketaatan. Yang kedua, muktasid, ya setengah, pertengahan lah. Orang yang apa? Pertengahan. Yang ketiga, zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang selamat yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga tidak selamat. Siapakah yang pertama? Yang pertama adalah orang-orang yang setelah melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ini adalah yang berada di garis terdepan. Sabiqun bil khairat, berada di garis terdepan dalam masalah kebaikan. Di bawahnya lagi yang kedua. Siapa mereka? Muktasid, yang pertengahan. Siapa mereka? Orang yang menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Meninggalkan yang haram-haram. Bukan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Menjalankan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Pertama dan kedua ini selamat. Pertama dan kedua selamat. Berarti batas minimalnya ini, yang kedua ini. Jadi kalau pengen selamat, minimal jenengan ini, yang kedua ini. Yang apa? Yang wajib-wajib. Sudah belum? Insya Allah. Pas sholat khusyuk apa enggak? Khusyuk itu wajib loh. Khusyuk itu wajib. Sudah belum yang wajib-wajib semuanya? Ini minimal, ini minimal. Ini batas minimalnya kalau orang pengen selamat. Nah yang ketiga apa? Zalimun li nafsihi. Siapa? Ya orang-orang yang melakukan maksiat, meninggalkan yang wajib, ya. Kemudian juga melakukan yang haram. Gimana? Kita yang mana ini? Kita sih yang wajib dikerjakan kadang-kadang. Yang sunnah juga masya Allah. Tapi juga maksiat. Nah berarti kayaknya kita ini masih yang ketiga ini. Kita ini masih yang ketiga. Kalau kita pengen naik derajat menjadi yang keberapa? Yang kedua. Maka yang haram-haram juga ditinggalkan. Bukan cuma menjalankan yang wajib saja dan yang sunnah, tapi yang haram ini juga ditinggalkan. Sunnahnya rajin, Dawud, masya Allah, orang tahu ketinggalan, tapi maksiatnya ya jalan terus. Ini berarti masih kategori apa? Zalimun linasihi. Nah, batas minimalnya adalah menjalankan yang wajib. Makanya Allah berkata, amalan yang paling aku cintai dari hambaku adalah amalan yang aku wajibkan. Makanya kita berusaha untuk menjalankan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Jangan sampai kita disibukkan dengan yang sunnah, lalu kita melalaikan yang wajib. Sebagaimana perilaku sebagian orang yang masya Allah, kalau ditanya sholat duhanya gimana? Rasa benzina sholat duha. Duhurnya kepriwe. Ya, kadang-kadang nek sempat. Atau orang yang malam harinya masya Allah tahajudnya sangat rajin, tapi subuhannya apa? Subuhannya keamanan. Loh kenapa? Jenengan kok ora keton mau nemu masjid subuhan? Dan ngomongin yang kesel banget kulit tahajud. Ngomongin kesel banget kulit tahajud, nanti subuhannya kerain. Oh salah itu mas. Jenengan itu bisa menjaga yang wajib, dan yang wajib itu baik. Itu lebih istimewa. Jauh lebih istimewa dan dicintai oleh Allah daripada yang menjalankan sunnah tapi melalaikan yang wajib. Karena apa? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang hukumnya wajib. Makanya di dalam hadis ini kita dimotivasi oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi wali Allah, ingin menjadi kekasih Allah, maka jalankanlah yang wajib-wajib terlebih dahulu, dan itulah jadikan prioritas kita. Ya. Yang wajib ini kita jadikan prioritas kita. Begitu kita mengetahui amal itu hukumnya wajib, maka segera kita praktekkan. Dan berusaha untuk selalu kita sempurnakan. Jadi yang wajib itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu berjamaah di masjid untuk kaum pria, kemudian kita berhenti di situ saja. Tidak. Tapi kita berusaha untuk sholat 5 waktu di masjid tepat waktu. Kemudian serta tepat waktu memenuhi wajib-wajibnya. Dan juga berusaha untuk senantiasa khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat adalah bagian dari yang wajib. Berarti kalau misalnya kita sudah sholat 5 waktu di masjid, tapi belum khusyuk, ya sebenarnya kita belum masuk dalam kategori orang-orang yang muktasid. Itu baru sampai mana? Muktasid aja belum. Apalagi sabiqun bil khairat. Makanya kita, wah jangan, ini pentingnya ngaji. Ya. Pentingnya ngaji itu jadi tahu apa? Jadi tahu diri. Pentingnya ngaji jadi tahu diri. Kalau orang udah ngaji, pikiran dia, wah nyungus, masya Allah, mesti melebu surgane. Padahal masya Allah, sangat jauh dari potret kesempurnaan. Lawang kita sampai peringkat yang kedua saja. Yang minimal saja belum tentu sampai. Apalagi dijamin masuk surga. Inilah pentingnya kita mengaji. Setelah kita mengaji, kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita. Ini kata Allah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang hukumnya apa? Wajib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Manakala seorang hamba senantiasa bertaqarrub kepadaku, kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, ya baru Allah berbicara tentang yang sunnah setelah menjelaskan yang wajib. Seandainya seorang hamba menjalankan yang wajib, kemudian dia menjalankan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintai hambaku tersebut. Semakin banyak mengamalkan yang sunnah, maka kecintaan Allah kepada kita semakin besar. Ini setelah menjalankan yang wajib. Yang wajib sudah dilakukan, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Yang sunnah ini salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi amalan-amalan yang sunnah fungsinya untuk menyempurnakan yang wajib. Yang wajib-wajib kadang-kadang kita masya Allah ya, ketika puasa-puasa ya puasa. Tapi kadang-kadang kan mata kita enggak puasa. Telinga kita kadang-kadang enggak puasa. Berarti yang wajib kita sempurna enggak? Sempurna enggak? Enggak sempurna. Nah disempurnakan dengan yang sunnah. Apa yang sunnah? Tarawih, terus baca Quran, terus puasa habis Ramadan apa? Puasa Syawal. Itu semuanya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita yang wajib yang masih sangat jauh dari potret kesempurnaan. Makanya amalan-amalan yang sunnah Allah letakkan setelah amalan yang wajib. Jadi amalan yang sunnah ini kalau kita senantiasa melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa dampaknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Seandainya hambaku ini telah aku cintai, maka pendengaran dia tidak akan digunakan kecuali sesuai dengan apa yang aku ridhoi. Ini kalau Allah sudah mencintai hambanya. Telinganya ini akan senantiasa diarahkan oleh Allah untuk mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan tidak selainnya. Ini sudah sampai derajat wali. Kalau kita tidak menggunakan telinga kita kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Sudah belum? Sudah belum? Hah? Belum apa sudah? Sudah atau belum? Atau kadang-kadang sudah, kadang-kadang belum? akeh ndine? Contoh lah, jenengan laki ronda. Laki apa? Ronda. Biasanya ronda dewekan apa karo kancane? Karo kancane. Berapa orang? Hah? 3 orang. Apa rata ronda? 3 orang misalnya. Kemudian teman kita ini berdua karena ya biasa ronda. Kalau ronda kan ngobrolnya ngobrol apa? Kebrewecannya biar orang ngantuk. Akhirnya obrolannya seputar ngerasani tanggane. Kita dengar enggak? Dengar, diem enggak? Kita dengarkan, kita simak, atau berusaha kita nasihati mereka. Nek nasihati orang gayeng Ustaz. Karepe ya dirungokaken karo tambah dibumboni. Ben tambah gayeng. Itu namanya telinga kita belum kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita mendengar ada saudara kita yang dijelek-jelekkan, seharusnya kita berusaha untuk menepis keburukan tersebut. Kita berusaha untuk membela saudara kita. Itulah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Adapun seandainya kita mendengar gunjingan tersebut, kemudian kita justru ikut masuk ke dalamnya, dan bahkan semakin ngompori, berarti kita itu sebenarnya belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman, kata Allah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Nah, sekarang kita senang enggak? Kita nih, senang enggak kalau dirasani? Senang enggak? Masa enggak ada ya? Saya pikir semuanya apa? Enggak senang. Kita semuanya enggak senang kalau dirasani. Kenapa kita sampai senang saudara kita dirasani? Kalau kita tidak senang dirasani, maka kita juga tidak boleh senang manakala saudara kita dirasani atau dikunci. Jadi selama kita masih mendengar hal-hal tersebut, kemudian kita tidak mengingkarinya, tidak berusaha menasehatinya, atau minimal kalau kita tidak bisa menasehati, minimal kita tinggalkan tempat tersebut. Ya. Kalau ada orang menggunjing, kemudian kita merasa, wah kayaknya saya sulit untuk belum siap untuk menasehati, atau belum mampu untuk menasehati, tinggalkan tempat tersebut. Kalau lagi ronda kok meninggalkan ronda si kepriwe. Oh tidak. Mas jela ya nyung arep apa? Arep keliling. Kan bisa. Ya. Atau mas jela ya nyung arep kamar mandi. Si suwe ini kamar mandi. Ya. Intinya apa? Intinya jangan kita biarkan hal-hal yang haram itu masih kemana? Masuk ke telinga kita. Ya. Berapa saat yang lalu saya ngisi pengajian di Cilongok. Ngisi pengajian di Cilongo. Ketika saya menjelaskan tentang bahwa kalau kita ingin rumah kita itu tenteram, salah satunya kita harus bersihkan rumah kita dari suara-suara yang mendatangkan setan. Suara apa itu? Ya siapa lagi kalau bukan dangdutan dan seterusnya. Akhirnya setelah selesai pengajian, ada yang bertanya, Ustaz, kita kan hidup di zaman modern. Kita kan hidup di zaman modern. Jadi kita tuh udah bisa lepas dari yang namanya musik, Ustaz. Mungkin yang tua-tua ya senangnya keroncongan, yang muda-muda ya senangnya mungkin Noah, mungkin. Dia sebutkan contohnya. Dia sebutkan Noah dan seterusnya, kemudian apalagi ya dia sebutkan? Peter Pan udah enggak ada ya? Hah? Ya lupa lah, saya sebutkan beberapa grup gitu lah. Mungkin juga saya lupa dia sebutkan grup wali apa enggak, saya lupa. Pokoknya dia sebutkan gitu. Masa kita enggak boleh, Ustaz? Sejauh mana? Saya tanya, kita masa enggak punya hiburan? Itu kan seni dan seterusnya. Terus saya tanya sama mereka ini. Di dalam Islam itu mengenal seni. Saya bilang Islam itu tidak mengenal seni. Cuman seni itu kan ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Kayak musik ya. Ada beberapa alat musik yang dibolehkan di dalam Islam, tapi dalam momen tertentu, tidak saban hari, tidak. Misalnya Nabi SAW membolehkan kaum wanita untuk menabuh rebana ketika ada walimah. Ketika ada walimah pernikahan. Jadi bukan kemudian setiap hari. Terus saya tanya. Nah, sekarang jenengan-jenengan ini saya tanya sama mereka. Jenengan-jenengan ini mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan? Musiknya atau Qur'annya? Ya langsung mereka jawab. Musiknya. Tidak ada yang bilang apa? Qur'annya. Berarti kan sudah menyalahi apa? Menyalahi aturan. Sekarang yang dominan. Sekarang saya tanya. Dalam sehari jenengan lebih sering dengerin Qur'an apa musik? Musik. Jawabnya semuanya. Ya sudah saya bilang. Jadi mana? Jadi modern itu bukan berarti mengikuti segala apa yang ada di zaman tersebut, saya bilang. Jadi kita berusaha untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, pengajian, ya. Maka ini salah satu buah kalau misalnya Allah telah mencintai hamba-Nya. Buah yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabasarahu alladhi yubsiru bihi." Buah yang kedua adalah matanya, mata hambaku ini akan digunakan oleh hambaku untuk hal-hal yang diridhoi olehku. Jadi pertandanya kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mempergunakan matanya kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita koreksi mata kita. Lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, atau lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari kita berapa kali menggunakan mata ini untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah? Sejauh mana kita menundukkan pandangan kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata. Ya kepaduk Ustaz. Kepaduk apa orang? Menundukkan pandangan mata itu bukan berarti merem. Ya. Merem ya kepriwara melaku, numpak motor merem. Tidak mungkin tuh. Ya. Maksudnya adalah melihat sesuatu yang perlu untuk dilihat saja. Yang namanya melihat jalan supaya enggak nabrak, itu apa harus melihat kanan kiri? Nah, ya kecuali kalau misalnya di perempatan jalan itu wajar. Tapi kalau jalannya lurus, ngapain tengok kanan kiri? Ya tengok kanan kiri berarti kan peluang untuk melihat hal-hal yang enggak benar semakin besar. Ketika di lampu merah coba sekarang, di lampu merah berhenti. Karena lampu merah kan lama ya. Di sini makin paling lama berapa? 90 detik paling lama. Kalau di Jakarta bisa sampai 120 kalau tidak salah. Atau mungkin bisa sampai lebih. Kan lama gitu. Itu baru 120, nanti setelah itu kita di belakang sendiri. Nah, paling dapat berapa mobil sudah apa? Sudah merah lagi. Berarti kan 120 kali 120 kali 120. Berarti kan lama kita di mana? Ketika lagi lama lalu merah ngapain coba? Ngapain? Jangan tengok kanan. Tengok kiri. Tengok kanan kiri kan yang namanya orang naik motor apa laki-laki semuanya. Ya enggak. Ya. Kemudian kalau misalnya enggak laki-laki semua ada perempuannya. Apakah perempuannya semuanya menutup aurat? Bahkan lebih banyak yang tidak menutup aurat. Contoh di lampu merah. Di pasar. Di pasar ketika kita belanja di pasar. Kecuali kalau yang mau kerjaannya di pasar. Ketika kita belanja di pasar. Yang kita perlukan apa? Jual beli, yang kita perlukan jual beli, setelah kita selesai beli, pulang. Tapi kan banyak orang yang sengaja jalan-jalan di pasar. Kalau di pasar mungkin agak, kalau di mall ya. Kalau di mall itu kan lebih apa? lebih banyak barangnya, lebih lengkap maksudnya. Ya, artinya peluang untuk berbuat maksiat itu lebih terbuka lebar di mall. Karena biasanya yang ke mall adalah orang-orang yang Ya sudah tahu lah semuanya. Pernah ke mall semuanya kan? Jadi, ketika kita menggunakan mata kita untuk apa? Untuk diridhoi oleh Allah atau tidak? Dari sekian maksiat yang kita lakukan, dari sekian perbuatan yang kita lakukan, dari sekian hal-hal yang kita lihat dengan mata kita, lebih banyak hal-hal yang kita lihat adalah yang haram atau tidak? Kalau misalnya yang lebih banyak kita lihat adalah hal-hal yang haram, berarti itu adalah pertanda bahwa Allah belum cinta sama kita. Jadi kita bisa mengukur. Kita bisa mengukur. Kita kan tidak tahu Allah cinta sama kita atau tidak. Karena apa? Karena Allah kan mungkin tidak memberitahukan kita. Beda kalau misalnya kita sama manusia, kita sama istri kita. Dek, sebenarnya jenengan cinta sama saya enggak? Sebenarnya adek cinta sama saya enggak sih? Iya mas, aku cinta sama kamu. Benar? Iya benar. Cinta hartaku apa cinta aku? Temenan mas, saya cinta kamu. Ini kan kalau sama manusia bisa nanya. Kalau sama Allah, ya Allah kamu cinta sama aku enggak sih? Kita kan enggak bisa nanya ya. Kita enggak bisa nanya. Maka kita hanya bisa ngira-ngira. Allah ini cinta sama kita apa enggak? Di antara tanda-tanda Allah cinta sama kita, disebutkan dalam hadis ini, kalau Allah cinta sama hambanya, telinga hambanya itu tidak akan digunakan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah. Matanya juga tidak akan digunakan kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Berarti kalau saat itu, kalau saat mata kita masih sering digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah, itu pertanda bahwasanya Allah itu belum cinta sama kita. Berarti bagaimana caranya Ustaz supaya Allah cinta sama kita? Ya caranya mata ini jangan digunakan kecuali untuk hal-hal yang diridhai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kemudian di antara tanda yang lainnya, وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا. Dan hamba tersebut kalau sudah dicintai oleh Allah, tangannya tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Tangannya ya, apa hal yang diridhai oleh Allah dengan tangan ini? Apa yang diridhai oleh Allah? Memberi, ya sedekah, betul, sedekah. Terus? Kerja bakti apa? Ya termasuk kalau menjaga kebersihan, semoga itu termasuk. Terus yang lain? Apa? Makan. Makan ini hal yang mubah ya, tergantung niatnya ya. Tergantung apa niatnya. Makan apa dulu? Makan barang curian ya tidak boleh. Makan yang halal, niatnya untuk beribadah. Nah itu baru, bukan sekedar apa? Bukan sekedar makan. Terus yang lain? Hah? Itu kan bukan melakukan sesuatu, itu kan menahan. Tapi yang melakukan sesuatu apa? Hah? Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Contohnya? Duri, terus? Paku, terus? Watu, ya termasuk batu. Jangan kalau naik motor ada batu di tengah jalan berhenti enggak? Hah? Menghindari, terus bablas. Keliru, keliru. Ada Nabi SAW bercerita bahwasanya ada seorang masuk surga, cuma gara-gara dia melihat ada dahan menghalangi jalan, kemudian dia singkirkan. Masuk surga. Apa? Apa? Gampang. Itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jajal sih gampang, mesti praktekakan apa urung. Saking gampangnya jadi... Jadi orang diperhatikan, sing angel jere kaboten, sing gampang jere kegampangan. Sedangkan orang sing angel diperhatikan, nggak ada praktekan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada batu tengah-tengah, motor dari jauh kan biasanya kelihatan. Apalagi kalau batunya apa? Besar. Bahaya nggak batu besar di tengah jalan? Bahaya. Ya kita berhenti sebentar, apa salahnya sih? Apa kalau misalnya, berapa menit itu kalau misalnya kita berhenti sebentar, kemudian kita singkir batu? Berapa menit itu? Sejam? Paling-paling banyak, 5 menit sudah lama sekali 5 menit. Paling 2 menit, 3 menit. Kita singkirkan. Ini termasuk apa? Termasuk kita menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ada contoh yang lain? menolong orang ketika sedang kecelakaan, bagus. Itu juga, walaupun itu juga jarang-jarang ya. Tapi ada satu pekerjaan yang setiap hari kita lakukan belum jenengan sebutkan. Apa itu? Bekerja, mencari nafkah untuk anak istri. Itu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan bekerja, apalah pekerjaannya? Misalnya petani, macule jenengan. Ya. Itu adalah ibadah. Ya. Macule jenengan itu ibadah. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa luqmatun dan sesuap nasi yang engkau masukkan atau engkau suapkan kepada anak istrimu itu adalah sedekah. Jadi kita bekerja mencari nafkah itu adalah sedekah. Sedekah itu pahala bukan? Pahala. Jadi jangan dianggap masya Allah bekerja itu tidak ada pahalanya. Makanya bersemangatlah dalam bekerja mencari nafkah itu mendatangkan pahala. Jadi ketika tangan kita gunakan untuk mencari nafkah, apapun pekerjaan yang kita lakukan selama pekerjaan itu halal, ya. Terserah apa pekerjaannya, selama pekerjaan itu halal, maka itu adalah ibadah yang kita lakukan dengan tangan kita. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, وَرِجَلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Termasuk dia menggunakan kakinya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menggunakan kakinya untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia hanya akan mendatangi tempat-tempat yang kira-kira akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, dia akan menentukan langkahnya. Kalau misalnya saya akan menuju ke tempat yang diharamkan oleh Allah, maka berhenti, enggak usah dilanjutkan. Tapi kalau saya akan menjalankan atau menggunakan kaki saya untuk mendatangi tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkanlah. Ini jadi intinya ya, intinya kalau orang sudah dicintai oleh Allah maka dia akan menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Terus buahnya. Kalau orang sudah seperti itu, wa in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta dan berdoa kepadaku maka aku akan beri. Ini dalilnya di sini. Jadi dalilnya kalau orang taat kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah, maka doanya akan semakin didengar dan dikabulkan oleh Allah. Jadi manakala kita menjalankan kewajiban, kemudian kita iringi dengan yang sunnah-sunnah, kemudian anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mendengar apa yang kita ajukan kepadanya. Maka kalau kita ingin doa kita mustajab, dekatkan diri kita kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita. Tinggalkan maksiat. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendengar dan mengabulkan doa kita. Jadi alangkah jauh panggang dari apinya kalau misalnya kita ingin mengharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi kita tidak menjalankan ketaatan dan masih melakukan maksiat. Makanya Nabi kita bercerita tentang orang yang berdoa kepada Allah dengan menjalankan sekian banyak cara-cara supaya dikabulkan. Ya. Pertama Nabi menyebutkan dia dalam keadaan safar. Ya. Dalam keadaan safar, bepergian. Kemudian dia menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah. Kemudian dia mengulang doanya, Rabbi, Rabbi. Ya. Disebutkan sekian banyak usaha dia supaya doanya dikabulkan. Tapi kata Nabi SAW, sayangnya mat'amuhu haram. Makanannya haram. Maksiat bukan? Maksiat. Mashrabuhu haram. Minumannya haram. Maksiat bukan? Maksiat. Wa malbasuhu haram. Dan pakaiannya haram. Maksiat bukan? Maksiat. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajabu lahu. Kok masa mungkin orang yang seperti doanya akan dikabulkan? Makanya kalau misalnya kita sudah berdoa sekian lama kok enggak dikabul-kabulkan. Mungkin kita ini masih banyak apanya? Maksiatnya. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah enggak dikabul-kabulkan, jangan suudzon. Sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, aku biyen doa supaya sugih misalnya. Supaya kaya. Ujarku wis 20 tahun doa, nanti seprene sih. Sing mlarat wae. Jadi Allah iki kepriwe? Jangan boleh kayak gitu. Lu kayak wong ora tau salat. Karena bukan muslim. Orang tahu sholat kok malah duwe supermarket iki keprime. Nyong toko cilik orang laris-laris. Ini enggak boleh ya. Justru kalau misalnya kita berdoa kok enggak dikabul-kabulkan, kita berusaha untuk introspeksi diri kita. Loh, kenapa apa yang saya lakukan? Dosa apa yang saya lakukan? Kewajiban agama apa yang belum saya lakukan? Sehingga apa? Sehingga kita senantiasa untuk memperbaiki diri kita. Ini adalah kondisi yang keberapa? Yang ke-10. Semakin seorang taat kepada Allah, doanya akan semakin mustajab. Yang ke-11. Di saat seorang hamba dihimpit dengan kesulitan. Di saat seorang hamba dihimpit dengan kesulitan dan dia kembali kepada Allah. Pernah mengalami masalah? Sering. Ringan atau berat? Hah? Kadang ringan, kadang berat. Yang berat pun bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang mandan berat, ada yang berat sekali. Ada yang sangat berat sekali. Ketika jenengan lagi kepepet. Kepepet, pet, pet. Contohnya utang. Atau leasing biasanya. Orang yang lagi repot biasanya leasing. Nah, lagi kepepet, orang bayar, kok motornya harus dicabut. Nah. Itu jenengan apa yang dilakukan? Ya acalah. Apa yang jenengan lakukan saat itu? Hah? Apa? Pinjem. Mesti pikiran pertama kali pinjem. Berarti kembali dan lari kepada manusia. Yang ada di benak pertama kali adalah golet pinjaman. Kemana? Ya tetangga, saudara, atau mungkin ke bank lagi. Berarti itu gali lubang tutup lubang, sama saja. Itu keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Nah, banyak jarang di antara para manusia ketika lagi kepepet seperti itu dia larinya kemana? Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau seorang lagi kepepet masalah, dengan masalah yang besar, kemudian dia lari kepada Allah, meminta kepada Allah, justru saat itulah doa dia akan mustajab. Tapi sayangnya banyak di antara kita ketika lagi kepepet, malah justru dia tidak kembali kepada Allah, tapi mencari pinjaman kepada para manusia. Apa tidak boleh ngutang kepada manusia? Boleh. Tapi itu bukan solusi pertama. Banyak di antara kita menjadikan itu sebagai prioritas pertama ketika ada masalah. Keliru. Karena apa? Karena harta yang ada di dalam diri manusia itu sejatinya adalah milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan diberikan. Mungkin kita akan mendatangi orang yang sangat kaya raya. Tapi Allah tidak berkenan orang tersebut meminjami kita. Mungkin gak dia meminjami kita? Tapi manakala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan akan sangat mudahnya membuka hati para manusia. Tapi syaratnya kita harus memohon pertama kali kepada Allah. Apa dalilnya Ustaz? Kalau orang kepepet ya. Kalau orang kepepet terhimpit dengan musibah, manakala dia berdoa kepada Allah akan mustajab, dalilnya adalah Al-Qur'an surat An-Naml ayat 62. Surat An-Naml ayat berapa? 62. Ada yang mirip nama suratnya, An-Nahl pakai H. Kalau ini pakai apa? M. An-Naml ayat 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu." Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Apa artinya? Bukankah Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan? Kalau dia mau berdoa kepadanya. Ya. Amma yujibul muttara idza da'a. Bukankah Allah yang akan mengabulkan doa orang yang ada dalam kesulitan, manakala dia mau berdoa kepadanya? Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan kesusahan. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin dari ayat ini Allah menjamin dalam ayat ini kalau ada seorang yang kepepet, terhimpit kesulitan, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, maka Allah berjanji akan mengabulkan permintaannya. Kalau Allah sudah berjanji, tidak mungkin akan memungkiri janjinya. Maka ketika kita sedang ada dalam masalah, sebagian orang justru malah melampiaskan dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ada permasalahan keluarga, malah apa? Malah lumah. Kemudian kalau orang punya duit, ya pergi kemana? Pergi ke diskotik, pergi ke bar, dugem jadi. Dugem siapa? Apa? Apa? Dunia gemerlap, ya. Jadi dugem ke duk duk duk duk. sambil apa? Sambil goyang-goyang. Enggak tahu saya. Itu istilah. Jadi dia mencari hiburan di sana dengan asumsi kalau di sana itu akan selesai masalah. Malah tambah masalah. Karena minum-minuman, sikut-sikutan, akhirnya kelahi. Sudah. Di rumah ada masalah, di luar ada masalah. Kenapa? Karena jalannya tidak betul. Justru kalau orang lagi terhimpit masalah, entah itu masalah keluarga, dengan istrinya, dengan anaknya. Mungkin anaknya muakal sekali mungkin. Atau misalnya dia menghadapi istri yang mungkin istri sulit diatur. Atau dia menghadapi masalah di kantornya, atau menghadapi masalah di pekerjaannya, atau menghadapi masalah dengan tetangganya, atau menghadapi masalah dengan saudara-saudaranya. Mintalah kepada Allah, maka akan dikabulkan. Dan itu dipraktikkan oleh Nabiullah Dzunnun. Siapa Dzunnun? Nabi Yunus. Ketika berada di dalam perut ikan paus. Ada enggak kesulitan yang lebih besar dari ini? Jangan pernah enggak masuk. Enggak ada. Itu kesulitan yang luar biasa. Sudah, kalau boleh dikatakan, nyawa itu sudah di ujung tanduk itu. Sudah masuk ke dalam perut itu gelap. Sudah kayak gitu digambarkan. Ya, digambarkan. Itu kan ikan paus. Perutnya ikan paus kan gelap. Apa usah tahu melebu? Ya enggak mungkin terang. Enggak ada apanya. Enggak ada lampunya kok. Ya, kalau ada lampunya sih enak. Dalam perutnya ikan paus gelap. Semakin gelap ketika ikan pausnya itu ada di dalam dasar laut. Itu kan bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan bagaimana gelapnya saat itu. Berarti itu kan sangat kepepet. Dan diceritakan kejadian itu oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Apa yang digunakan, doa yang digunakan oleh Dzunnun, oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Ketika dia berdoa dengan doa tersebut, kata Allah, fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal ghammi. Kemudian kami selamatkan dia dari kesusahan tersebut. Jadi ketika Dzunnun kepepet seperti itu, dia langsung menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini juga ada introspeksinya. Inni kuntu minal zalimin. Apa artinya? Sesungguhnya saya adalah orang yang zalim. Jadi manakala dia terjerumus kepada musibah, dia langsung introspeksi diri. Bukan seperti sebagian manusia di zaman ini ketika terjerumus ke dalam musibah, dia malah berusaha untuk menyalahkan orang lain. Tidak, saya itu Dzunnun langsung, Nabi Yunus alaihi salam, langsung dia introspeksi, berdoa, memohon kepada Allah, dan langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu Dzunnuni idza da'a biha wa huwa fi batnil huti. Doanya Nabi Yunus, atau nama lainnya siapa tadi? Dzunnun. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Dzunnun atau Dzannun, itu maksudnya siapa? Nabi Yunus. Jadi jangan sampai orang nana cerita Nabi Yunus tak buka nang Quran Surat Al-Anbiya 87-88. Orang nana Nabi Yunus. Loh, mulanya masih naung. Yunus itu nama lainnya siapa? Zunnun. Kenapa namanya zunnun? Nun, an-nun itu artinya adalah ikan paus. Namanya ikan paus. Berarti zunnun itu apa? Ya, sing kalau bahasa gampangnya yang dimakan sama ikan paus, ya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, doanya zunnun, doanya Nabi Yunus yang digunakan oleh beliau manakala beliau berada di perutnya ikan paus, yaitu doa apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kata Nabi SAW, doa ini lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat. Seandainya seorang hamba menggunakan doa tersebut dalam masalah apapun juga, illa stajaballahu lahu, pasti Allah akan mengijabahi doa orang tersebut. Makanya doa ini adalah salah satu doa yang sangat mustajab. Makanya kalau kita berdoa, selipi doa itu dengan apa? Dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba menggunakan doa tersebut dalam masalah apapun juga. Kata Nabi SAW, fi syai'in qat, dalam masalah apapun juga, dalam urusan apapun juga, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya. Apalagi kalau kita sedang kepepet. Makanya ini adalah salah satu waktu atau kondisi yang mustajab. Semoga kita bisa mempraktekannya. Sekarang cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.